Mitra bisnis, pembaca Jawa Pos mengeluh pelayanan sebuah rumah sakit di Surabaya yang dia katakan sangat tidak berkompeten yang mengakibatkan kondisi anaknya malah makin parah dan bahkan menjadi cacat. Kita juga melihat realita di masyarakat bahwa masyarakat mampu lebih memilih berobat di Malaysia atau Singapura sehingga terciptalah terminologi medical tourism di kedua negara itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Pak Gino, apa komentar Anda melihat hal ini? Pertama, ada biayanya. Ya, jadi saya melihat biaya rumah sakit di Indonesia sudah tidak murah, bahkan melampaui rumah sakit di Malaysia tentunya. Dan kemudian juga dari kualitas pelayanannya sendiri. Ya, pelayanan memang bisa dibagi beberapa, yaitu pelayanan dari dokternya sendiri, kemudian juga pelayanan dari tenaga medis lainnya dan juga peralatan yang ada. Mungkin kalau saya mengatakan dokter-dokter di Indonesia itu cukup pinter-pinter, cukup jago-jago, saya rasa karena saya tahu persis beberapa dokter kita itu seringkali juga memberikan seminar-seminar di Singapura, bahkan sampai ke Jerman sekalipun. Ya, jadi berarti dokter-dokter Indonesia itu diakuin kemampuannya, apa keahliannya gitu. Nah, tetapi keahlian seperti ini satu tidak merata dan kemudian yang kedua seringkali adalah ada dokter yang terlalu mungkin ramai sekali, tapi ada dokter yang terlalu sepi sekali gitu ya. Nah, yang itu yang tadi saya katakan mungkin tidak merata. Dan kemudian dokter yang sangat ramai sekali ini seringkali kan mungkin saking ramainya sehingga tidak mampu melakukan QC atau quality control terhadap pelayanan yang dia lakukan ya. Seringkali mungkin asistennya atau mungkin diserahkan kepada dokter-dokter muda atau mungkin dokter lain yang dalam tanda petik kurang pengalaman yang baik. Nah, ini yang menjadikan seolah-olah pasien di Indonesia ini menjadi kelinci percobaan gitu kan. Nah, padahal kalau ditangani oleh dokter yang tadi yang kompeten, dokter yang betul-betul ahli itu mungkin tidak kelinci percobaan karena dia betul-betul menguasai. Tapi karena saking raminya sehingga tidak bisa ditangani sendiri, nah itu yang menjadikan mungkin seolah-olah atau kita sering mendengar adanya kelinci percobaan tadi. Dan kemudian juga ada beberapa rumah sakit yang memang sudah standarnya baik ya, jadi artinya betul-betul mereka itu memberikan pelayanan yang ya kelasnya internasional lah gitu ya. Dan kemudian ya dia bisa paling tidak membuat pasien itu nyaman sehingga mereka juga berubah di situ merasa percaya, merasa yakin dan itu paling tidak sudah membantu proses penyembuhannya. Tapi banyak yang saya rasa jauh di bawah standar. Jadi artinya mungkin pelayanan daripada tenaga medisnya, pelayanan mungkin dari fasilitas-fasilitas yang ada di situ, kita tidak bisa pungkirin. Dan kemudian hal ini yang menjadikan ya masyarakat tidak happy, di mana bayarnya tidak murah, tetapi kompetitif atau mungkin hanya sama dengan di Malaysia, tetapi dia bisa mendapatkan yang lebih baik atau jauh lebih baik, yaitu di Malaysia. Bahkan beberapa yang di sana bisa lebih murah daripada di Indonesia. Nah, ini yang menjadikan sudah pelayanannya lebih baik, pelayanan dalam artian tenaga medisnya, kemudian pelayanan dari rumah sakitnya sendiri, pelayanan dari alat-alat yang digunakan di sana, ya, dan kemudian di sana juga seringkali kan word of mouth gitu bahwa tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada tingkat kesembuhan yang terjadi di Indonesia. Nah, ini memang tidak ada angkanya. Ini hanya word of mouth aja. Seringkali kita mendengar, oh lebih baik kalau misalkan periksa misalkan stroke itu di rumah sakit ini. Kalau misalkan ada bermasalah dengan jantung di rumah sakit yang ini, seperti itu. Dan biayanya pasang ring di Indonesia sekian, pasang ring di Malaysia hanya sekian. Dan ternyata tingkat keberhasilannya juga cukup baik. Pelayanannya pun juga cukup baik. Nah, ini yang menjadikan sangat membuat rumah sakit atau pelayanan rumah sakit di Indonesia kelihatan jelek atau terpuruk. Kemudian belum lagi ditambah juga di sini seringkali kita juga mendengar ya bahwa seolah-olah dokter menahan untuk pasien lebih lama tinggal di rumah sakit. Ya memang tidak ada bukti yang nyata karena kembali lagi kan di situ bisa saja mungkin oh perlu observasi ini, perlu pengecekan ini, perlu ini dan itu yang di mana masyarakat awam tentunya tidak tahu. Tetapi kenapa kalau kita bandingkan di Malaysia atau mungkin di Singapura atau mungkin di tempat lain di Penang tidak seperti itu kejadiannya. Nah, ini yang kemudian kan akhirnya pasien atau konsumen ini kan bertanya-tanya gitu ya. Kenapa kok ini terjadi di Indonesia? Apa saran Bapak agar pelayanan rumah sakit atau kesehatan di Indonesia bisa jadi lebih baik? Ya, seringkali yang saya mendengar gitu ya, dokter-dokter itu mendapatkan satu target loh dari rumah sakit gitu. Jadi artinya dokter ini harus bisa menghasilkan dalam sebulan, jadi kayak sales gitu ya. Sales itu kan tiap bulan ada targetnya, harus mencapai sekian, kemudian bisa mendapatkan satu insentif dan lain sebagainya gitu kan. Nah, saya mendengar dokter juga ada target seperti itu gitu. Nah, kalau dokter di target seperti itu, satu ya yang tadi itu ya, dia mencoba untuk menahan pasien berlama-lama gitu ya. Mungkin kalau yang dokter sudah sangat laku, mungkin dia tanpa menahan pun juga dia sudah bisa mencapai target tersebut, okay, gitu ya. Nah, tapi dokter-dokter yang laku ini malahan yang mungkin dibantu oleh dokter-dokter yang muda dan kemudian yang masih belum sebaik pengalamannya seperti dokter yang sangat laku tadi itu, otomatis ya pelayanannya belum tentu sebaik dokter yang, pelayanan dalam hal ini adalah kepandaiannya ya, artinya untuk mengambil satu keputusan dan lain sebagainya. Demikian Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Saya Wendy Lim.